Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala al-din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah semua sanjungan dan pujian adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang patut dan pantas untuk menyandang segala sanjungan dan pujian seluruh makhluknya. Adapun kita sebagai manusia, tidak akan ada peluang dan jalan untuk kita mencari sanjungan, mencari pujian di dalam hidup. Karena Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan status yang namanya manusia dalam kondisi fuqara, orang-orang yang sangat fakir di dalam hidupnya, berada dalam kebutuhan yang sangat dari semua sisi, sehingga tidak pantas dan tidak patut untuk dia mencari sanjungan dan pujian dari siapapun juga. Namun bagaimana kalau dia melaksanakan kebaikan dan ketaatan lalu mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia? Dia tidak pernah mengharapkannya, dia tidak pernah mencarinya. Namun sanjungan dan pujian itu datang buat dirinya. Rasulullah SAW telah memberikan jawaban sesungguhnya dengan sabda beliau SAW: "Tilka ajilun bushra al-mu'min." Itulah sesungguhnya kabar gembira yang Allah Azza wa Jalla segerakan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia disanjung dalam kondisi dia tidak pernah mengharapkan. Dia dipuji dalam kondisi dia tidak pernah melirik dan mencari pujian tersebut. Namun datang pujian dan sanjungan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, "Tilka ajilun bushra al-mu'min." Itu adalah suatu kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla buat seseorang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, insyaallah pada malam hari ini saya mengajak segenap saudara kaum muslimin untuk membahas sebuah sifat yang sangat tercela di dalam hidup, yang karenanya Allah Azza wa Jalla telah mengusir iblis dari dalam surga, dari kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, lalu di vonis oleh Allah Azza wa Jalla menjadi orang yang terkutuk, menjadi orang yang terlaknat, diusir dari negeri kenikmatan menuju negeri kehinaan dan kerendahan. Sifat apakah itu? Allah Azza wa Jalla telah menceritakannya di dalam Al-Quran, yang karenanya Iblis Ajujin ini menjadi orang yang hina dan rendah hidupnya sampai kemudian hari kiamat itu tiba dan datang. Di saat Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Iblis untuk kemudian sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, lalu dia menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mencoba untuk mengangkat dirinya bahwa saya itu lebih baik dari Adam, saya itu lebih baik dari manusia secara umum yang tercipta dari tanah, sedangkan saya diciptakan dari api. Allah Azza wa Jalla mengungkapkan di dalam Al-Qur'anul Karim sifat yang ada pada iblis laknatullah alaihi, yang karenanya menjadi orang yang terlaknat dan terkutuk, menjadi orang yang hina-hina hidupnya sampai kemudian hari kiamat. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dua hal yang menjadi sifat melekat pada iblis, yang darinya akan berjamur, muncul berjamur di musim penghujan sifat-sifat yang jelek dan sifat-sifat yang kotor. Aba wastaqbar, aba sikap enggan, ego yang ada pada iblis. Dan yang kedua adalah istakbar, sikap sombong yang ada pada iblis tersebut. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa makhluk ini berada dalam posisi orang yang sangat fakir, manusia sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan, dan dan mampu untuk kemudian menutupi semua hajat di dalam hidupnya dengan tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah. Pantaskah manusia yang seperti ini atau bangsa jin yang seperti ini keadaannya menjadi orang yang angkuh dan sombong? Adakah pintu untuk kemudian karenanya dia menyombongkan dirinya? Jawabannya adalah tidak ada sama sekali sekecil apa. Yang pantas menyombongkan diri adalah Allah Azza wa Jalla. Yang pantas untuk mengangkat diri adalah Allah Azza wa Jalla. Karena segala yang terkait di alam ini, dia Allah Azza wa Jalla yang mengaturnya. Dia Allah Azza wa Jalla yang memenuhi hajatnya. Maka di saat iblis merampas salah satu dari sifat yang itu Allah Azza wa Jalla yang berhak, maka dia difonis oleh Allah Azza wa Jalla menjadi orang yang terkutuk dan menjadi orang yang dilaknat, diusir dari kenikmatan. Rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita tidak akan pernah punya keinginan untuk kemudian merampas sifat kemuliaan Allah Azza wa Jalla Al-Kabir, Zat yang Maha Besar. Tidak pantas bagi kita orang yang beriman untuk kemudian memiliki sifat sebagaimana sifat yang melekat pada iblis laknatullah alaih. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mungkinkah orang yang beriman itu dijangkiti oleh penyakit ini? Jawabannya mungkin. Mungkinkah orang yang berlilit-lilit sorban di kepalanya atau jidatnya hitam karena terlalu banyak sujud atau mungkin orang yang punya ilmu hafizul Quran, menghafal Al-Quran, mungkinkah dia akan terjatuh dalam sifat angkuh dan sombong? Jawabannya sangat-sangat mungkin, karena kita adalah manusia yang tercipta memiliki sifat-sifat dan aib-aib yang sangat baik, yang telah dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, dan aib-aib itu telah dibongkar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam As-Sunnah. Maka oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan sebuah rahmat di saat orang itu faham akan dirinya sendiri. Rahimallahu abdan arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seorang hamba di saat hamba itu mengerti kadar dirinya sendiri. Orang alim akan bisa dijangkit oleh penyakit sombong, apalagi kalau orang yang mungkin setengah-setengah seperti saya dan bapak-bapak kami segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Namun mari kita mencoba untuk kemudian mengenali sifat sombong yang diberitahukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam melalui wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah sifat sombong itu? Apakah mereka yang selalu membuka dada di jalan-jalan, atau mereka para preman-preman di jalan atau di pasar, mereka yang punya sifat angkuh dan sombong saja, ataukah orang yang tekun di masjid, orang yang hitam jidatnya sujud karena terlalu banyak sujud, orang yang membawa Al-Quran mungkin, orang yang membawa sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, akankah mereka dijangkiti oleh penyakit yang sama menimpa mereka-mereka yang ada di pasar sebagai preman, aku di jalan-jalan? Jawabannya sangat-sangat mungkin. Mari kita mencoba mengkajinya lebih dalam lagi, agar kita punya gambaran. Setelah itu kita berupaya untuk menyelamatkan diri kita, bahwa ini adalah sifat yang tercela di dalam hidup. Jangan ada bercokol pada diri kita. Di saat kemudian muncul, kita mampu untuk melakukan perlawanan, membebaskan diri kita dari sifat iblis dan bala tentara. Rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya seperti sebesar biji sawi dari sifat keangkuhan dan kesombongan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berucap hal ini di hadapan para sahabatnya, sampai para sahabatnya ada yang kemudian menyodorkan sebuah pertanyaan. Faqala rajul, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, seseorang senang dan suka kalau pakaiannya itu bagus, baik, berpenampilan yang masya Allah, dan juga demikian sendalnya. Ya Rasulullah, dalam gambaran sang penanya, bagaimana kondisi kalau orang seperti ini senang dia berpenampilan yang bagus, bajunya baik dan bagus, sendalnya baru, Apakah ini termasuk sombong ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah azza wa jalla adalah zat yang indah dan menyukai keindahan. Berpenampilan yang bagus, berpenampilan yang ganteng, berpenampilan dengan sandal yang baru, itu bukan gambaran dari sebuah keangkuhan dan kesombongan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendalili para sahabatnya dengan sebuah perbuatan ini dicintai oleh Allah azza wajalla. Apalagi kalau dengan baju barunya dia ingin menceritakan kalau ini adalah nikmat Allah azza wajalla. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabb engkau, maka ceritakanlah. Bisa engkau punya pakaian yang baru, engkau pergunakan di samping juga untuk kemudian memperindah diri ketika menghadap Allah Azza wa Jalla dan berniat untuk kemudian tahajud bi nikmatillah, menceritakan nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan, maka ini akan menjadi sebuah nikmat yang sangat berharga di dalam hidup barakallahu. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang namanya kesombongan itu, kita cakap baik-baik, bukan orang yang selalu membuka dada di jalan. Hanya dia yang sombong, yang memperlihatkan badannya penuh dengan tato dan berotot, seolah-olah menantang setiap orang. Barakallahu fikum, bukan itu yang dinamakan sombong sesungguhnya. Sekarang kita dengar gambar pelafikum, pemberitahuan wahyu, siapa dan sifat sombong itu yang bagaimana sih sesungguhnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Satu. Yang kedua, waghamtun nasi, meremehkan dan mengentengkan orang lain. Allah. Berdasarkan pemberitahuan wahyu ini, maka sifat sombong itu tidak terbatas kepada mereka-mereka yang hidup ugal-ugalan di jalan, para preman dan yang semisalnya, yang selalu membusungkan dada, menantang setiap orang, badan penuh dengan tato, otot yang berpilah-pilah. Ternyata sifat sombong itu akan bisa mengenai mereka-mereka yang taat beribadah di rumahnya Allah azza wa jalla. Mereka-mereka yang mungkin pakaiannya cingkrang, mereka-mereka yang mungkin memelihara jenggot, mereka-mereka yang berjilid imamah di kepala, memakai jubah, akan mungkin terjatuh dalam kesombongan ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita mencoba kemudian untuk berangkat bersama ulama kita ahlu sunnah wal jamaah memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga akan bisa menjadi bekal di dalam hidup, karena kita pasti akan kembali kepada zat yang maha ampuh, yaitu Allah azza wa jalla yang maha besar. Kalau sekiranya kita membawa sifat keangkuhan dan kesombongan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi dari kesombongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari definisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kesombongan itu ada dua bentuk. Pertama, kesombongan di hadapan kebenaran. Yang kedua, kesombongan di hadapan Al-Khalq, yaitu makhluk. Kita mencoba satu persatu untuk membahasnya. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam menyimpulkan bahwa kesombongan yang dibenci, yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla ada dua bentuknya. Pertama, kesombongan di hadapan kebenaran. Dan yang kedua adalah kesombongan di hadapan Al-Khalq, yaitu makhluk. Kesombongan di hadapan kebenaran. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa Al-Haqqu min Rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, maka jangan sekali-kali ragu untuk menerimanya. Segenap saudaraku kaum muslimin, karena adanya ego pada seseorang atau karena adanya bibit-bibit yang berbahaya dari penyimpangan pada diri seseorang, sehingga menerima kebenaran itu berat. Kalau kebenaran itu keluar dari lisan anak muda sementara dia orang tua, dia akan berat menerima kebenaran. Atau mungkin dia akan berat menerima kebenaran kalau yang membawa kebenaran ini adalah lawannya, musuhnya, orang yang dibenci, sehingga dia tidak mau menerima kebenaran. Kalau kebenaran itu muncul dari lawannya, padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan Al-Haqqu min Rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah datangnya dari Allah. Maka disinilah sikap orang-orang yang punya jiwa ketawaduan di dalam diri sebagai lawanan dari sifat keangkuhan dan kesombongan. Orang yang dikatakan tawadu bukan orang yang cuma merunduk badannya, jasadnya di hadapan khayalan ramai, lalu menampakkan diri seolah-olah orang yang punya kelembutan, ketawaduan. Ketawaduan yang ada pada diri engkau adalah di saat engkau berada di hadapan kebenaran. Maukah engkau menerima? Maukah engkau mengambilnya? Walaupun kebenaran itu datangnya dari orang yang paling engkau benci, orang yang paling engkau tidak sukai, maka di saat engkau menerimanya, engkau adalah orang yang punya jiwa ketawaduan. Orang yang punya jiwa tawadu para ulama. Tapi kalau engkau berpenampilan sabar, berpenampilan merunduk di hadapan khayalan ramai, kelihatannya masya Allah, tapi di saat engkau salah dan keliru, ada orang yang menegur lebih rendah dari diri engkau. Ada orang yang mungkin ya jarang kelihatan di masjid, tetapi menegur kesalahan engkau, apa yang diucapkan adalah benar. Maka bentuk di saat itu engkau tidak mau menerima, engkau tidak mau mengambil, engkau tidak mau mendengar, maka engkau adalah tergolong orang yang angkuh dan sombong, bukan orang yang punya ketawaduan. Tetapi engkau tergolong orang yang punya jiwa angkuh dan sombong. Barakallahu fiik. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu." Siapa saja yang tawadhu, merendah diri karena Allah Azza wa Jalla, kebenaran itu datangnya dari Allah. Jikalau engkau merendah diri, menerima kebenaran yang datangnya dari Allah, walaupun kebenaran itu keluar dari musuh engkau, maka engkau tergolong orang yang tawadhu karena Allah Azza wa Jalla rafa'aka Allah, Allah akan mengangkat engkau. Orang yang tadi musuh engkau akan semakin segan terhadap diri engkau, karena melihat engkau adalah orang yang tunduk kepada kebenaran. Tetapi jikalau dia menyampaikan kebenaran lawan engkau, lalu engkau tidak menerimanya, dia akan semakin berani kepada engkau sebagaimana engkau berani kepada Allah Azza wa Jalla, karena kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, di saat kemudian ada orang yang memelihara jenggot, pakaiannya cingkrang, salah di dalam berbuat, salah di dalam bersikap, engkau ingatkan, engkau nasihati, engkau tegur, tapi dia punya dalil sana, dalil sini, punya sekian alasan yang dikeluarkan. Ingat, orang yang sombong itu adalah orang yang tidak menerima kebenaran. Jadi sekali lagi, orang yang sombong terhadap kebenaran ini lebih berbahaya daripada orang yang sombong di hadapan Allah. Karena sombong di hadapan kebenaran ini akan menjurus kepada kesesatan, membahayakan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, sekali lagi, bahwa dua bentuk kesombongan. Kesombongan yang pertama apa tadi? Kesombongan di hadapan kebenaran dengan menolak kebenaran itu, barakallahu. Maka sikap sunni, seorang yang berjalan di atas sunnah, ahlus sunnati wal jamaah, sikap yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, sikap yang diajarkan oleh Imam Malik, sikap yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifah, yang diajarkan oleh Imam Ahmad, semuanya orang-orang yang punya kesiapan untuk kembali kepada Allah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwa jikalau ucapan-ucapanku bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar datang dari beliau, ketahuilah bahwa itu adalah mazhab. Mazhab beliau adalah apa yang itu merupakan kebenaran datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka ini gambaran yang pertama, orang yang memiliki sifat angkuh dan sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran. Dan penyakit kesombongan dan keangkuhan ini akan bisa mengenai semua pihak. Saya yang sedang duduk di hadapan segenap saudaraku kaum muslimin, banyak peluang untuk kemudian dijangkiti oleh penyakit ini, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi orang yang tawadhu, merendah diri karena Allah Azza wa Jalla, kita harus memperhatikan diri kita ini di hadapan kebenaran. Patuhkah kita? Tundukkah kita? Adakah kesiapan pada diri kita untuk disalahkan oleh kebenaran dan punya kesiapan untuk menerima bimbingan kebenaran tersebut, barakallahu fiik. Kalau kesiapan itu ada dan kemauan itu tinggi, Allah akan memberikan taufik dan hidayah kepada kebenaran itu sendiri, dan akan diberikan kekokohan untuk memegang kebenaran dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Itulah keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita difonis oleh Allah seperti orang-orang musyrikin yang mendekatkan diri kepada Allah, yang beribadah kepada Allah biharfin, sesuai dengan kondisi. Kalau senang ya mau, kalau enggak senang ya enggak mau. Ini bukan akhlaknya seseorang muslim sejati, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Bisa dia mengenali kebenaran, dia pegang erat-erat kebenaran itu. Dia tidak pernah akan menukarnya dengan secuil duniawi atau dengan setinggi apapun dari kedudukan dan jabatan. Dia siap untuk kemudian mempertahankannya karena dia tahu kebenaran ini datangnya dari Allah. Dialah yang akan menyelamatkan dia. Apa yang dia maukan di dalam hidup, dari predikat kemuliaan, ketinggian, keberkahan, semuanya itu dengan kebenaran. Karena keberkahan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segenap saudara kaum muslimin, kalau kita ingin usaha kita berberkah, kalau kita ingin rumah tangga kita berberkah, kalau kita ingin masyarakat kita berberkah, negeri kita ini mengeluarkan barokahnya, apa kata Allah subhanahu, semuanya itu harus diperoleh melalui pintu-pintu kebenaran yang kita kenal dari wahyu ilahi. Kita lakukan, kita kerjakan, kita buang jauh-jauh sesuatu yang akan membahayakan hidup dari beragam-ragam bentuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada istilahnya orang yang teguh berpegang dengan kebenaran lalu dihinakan oleh Allah azza wa jalla hidupnya, walaupun dunia ini memusuhinya dan penghuni dunia atau penghuni langit memusuhinya. Selama dia berada di atas kebenaran, tidak akan dimudaratkan oleh semuanya itu barang-barang. Kenapa? Karena di saat dia kembali kepada kebenaran, artinya dia kembali mencari perlindungan dari Allah. Dia kembali mencari penjagaan dari Allah. Bisa dia kembali kepada kebenaran, berarti dia meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi bisa dia meninggalkan kebenaran, tidak akan ada lagi perlindungan buat dirinya, tidak akan ada lagi penjagaan buat dirinya. Di saat kemudian Allah melepaskan pertolongan dan perlindungannya, orang-orang jahat akan berkuasa pada dirinya. Orang yang punya kepentingan akan menguasai dirinya sendiri. Tapi kalau dia kokoh berpegang terhadap kebenaran apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla, walaupun dia seorang diri, Allah akan bukakan berkah di dalam hidupnya. Umur yang dia miliki berberkah, usaha kecil yang dia miliki berberkah, istrinya memperoleh keberkahan, anaknya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat dia menjunjung tinggi kebenaran itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, tidak ada harapan. Semoga saya dan segenap saudara kaum muslimin masuk dalam kategori mereka-mereka yang menjunjung tinggi kepentingan kebenaran di atas kepentingan segala-galanya. Baik itu adalah nyawa yang kita miliki, kalau urusannya adalah kebenaran, jangan sampai kita membayarnya dengan nyawa kita. Maksudnya, kita tidak melepaskan kebenaran untuk menjaga mungkin nyawa kita, menjaga harta benda kita. Jangan sampai harta benda bukankah sering menggoda dan melupakan kita dari Allah Azza wa Jalla, sementara kebenaran itu sudah jelas jalannya dan sudah jelas ujungnya akan mempertemukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bentuk sebuah keangkuhan dan kesombongan di dalam hidup di saat kita tidak mau menerima kebenaran dari seseorang yang menyampaikan kita kepada kita. Maka sikap yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, yang diteladankan kepada kita oleh para ulama-ulama sunnah, seperti ulama yang kita sebutkan, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mengajak kita kembali semuanya kepada kebenaran. Mereka mengatakan, kalau ucapan saya menyelisihi Al-Quran atau sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, menyelisihi kebenaran, buang jauh-jauh ucapanku, kata mereka, barakallahu fiik. Pelajaran yang sangat berharga di dalam hidup buat kita semuanya. Saya yakin kita semua yang mengharapkan bantuan dan pertolongan Allah selalu di dalam kita. Kita ingin mencari barokah di dalam hidup. Kita ingin mencari sifat qanaah, sifat yang direzekikan oleh Allah Azza wa Jalla, merasa cukup atas apa yang dia miliki, tidak pernah menoleh dan menoleh melihat sampai kemudian melirik kepada yang haram, apalagi kalau sampai bergelut kepada yang haram. Dia diberikan sifat qanaah dan dia diberikan sifat kezuhudan. Semuanya ini bisa kita menghormati kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita bantuan dan pertolongannya, ma'asyiral muslimin, menjadi orang yang patuh kepada kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis yang kedua dari sifat sombong adalah yaitu sombong di hadapan makhluk barakallahu fikum. Gambaran kesombongan di hadapan makhluk ini adalah meremehkan dan mengentengkan mereka. Mungkin engkau dulu sebagai murid, ini adalah guru engkau. Setelah engkau berjuang, engkau lebih pintar dari guru engkau, maka engkau tidak boleh meremehkan dia, mengentengkan dia. Atau mungkin ada saudara engkau semuslim terjatuh dalam kesalahan, terjatuh di dalam keliruan, engkau tidak boleh mengentengkan dan meremehkan mereka. Antum anggap dia tidak punya apa-apa, dia fakir, dia miskin, terserah. Sementara orang yang kaya, yang punya duit, banyak kesalahannya dibanding orang miskin. Anda lengket dengannya, Anda berusaha untuk mendekatinya, Anda berbasa-basi di hadapannya, maka ini adalah sifat angkuh dan sombong yang ada pada diri. Tidak boleh terjadi. Selama dia adalah seorang muslim, engkau, dia adalah saudara engkau. Muslimah, dia adalah saudari engkau. Kalau dia salah dan keliru, kewajiban engkau untuk melakukan pembenaran, perbaikan, pelurusan dengan penuh hikmah dan bijaksana. Tetapi jikalau engkau menghakimi mereka, menghukumi mereka, menjatuhkan mereka, engkau jadikan bagikan musuh mereka, maka barakallahu fikum, ini artinya bahwa engkau meremehkan dan mengentengkan mereka. Engkau tidak punya jiwa kecuali keangkuhan dan kesombongan, barakallahu fikum. Maka cukup persaudaraan itu yang kita harus jadi patokan adalah keislaman dan keimanan. Orang yang salah dari saudara engkau, engkau harus membimbingnya, engkau harus mengarahkannya. Kalau saja Iblis sabar untuk menyesatkan mereka, maka kita harus bersabar untuk membenahi saudara kita. Semoga bisa kesabaran kita membenahi saudara kita yang salah, lalu melalui kesabaran dia mau mendengar wejangan, mau mendengar bimbingan, mau mendengar al-haq, mau menerima kebenaran. Bukankah ini adalah tabungan yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umurin na'ami." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang mendapatkan hidayah melalui tangan engkau, engkau sabar membimbingnya, engkau sabar membenahinya, engkau sabar untuk mengarahkan dan meluruskannya, lalu kemudian dia menjadi orang terluruskan, menjadi orang yang menerima kebenaran, lapang dadanya untuk kemudian dinasihati, maka itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada engkau memiliki onta-onta merah. Gambaran onta merah disinggung oleh Rasulullah SAW karena melalui engkau seseorang mendapatkan hidayah, karena di saat itu harta yang paling berharga memiliki onta-onta merah. Harga seseorang mendapatkan bimbingan melalui engkau itu lebih baik daripada engkau mengumpulkan onta merah. Berarti sebuah keutamaan. Sekali lagi, kalau iblis sabar menunggu kesempatan, mencari peluang untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, kenapa kita tidak punya kesabaran untuk membimbing, mengarahkan saudara dan saudari kita yang salah dan keliru? Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk kembali kepada bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, menganggap bahwa saudara kita ini adalah salah dan keliru, adalah kepincangan hidup engkau sesungguhnya. Mungkin karena engkau kurang bersemangat untuk kemudian menyampaikan kebenaran kepada mereka, atau anda melirik karena mereka itu adalah orang fakir dan miskin, engkau tidak mau mendatanginya, engkau tidak mau mengajarinya, engkau tidak mau mengarahkannya. Sementara orang-orang kaya mungkin akan lebih banyak kesalahan, anda tidak bisa berbicara di hadapannya karena anda menginginkan hartanya. Engkau tidak bisa berbuat di hadapannya karena ada yang engkau cari di belakangnya. Tetapi jika engkau benar-benar karena Allah Azza wa Jalla berbicara, menyampaikan kebenaran, semoga semuanya, yang kaya, yang miskin, yang pejabat atau rakyat jelata, bisa menerima kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Maka sikap mengeremehkan dan sikap mengentengkan orang lain, itu adalah gambaran keangkuhan dan kesombongan pada diri kita. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari semuanya ini dan memberikan kita sifat-sifat yang mulia dan terhormat untuk kita bisa bertemu dengan Zat yang Maha Mulia dan Terhormat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri, dan tetap saya tidak akan lupa kebaikan kepada para pengurus masjid Nurul Islam yang telah memberikan peluang untuk saya bertatap muka bersama saudara saya di majlis yang sangat mulia di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kata dan kalimat yang patut dan pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Semoga Allah membalas dengan kebaikan dan memberikan keberkahan pada amal soleh kita. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.